Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'du. Kita akan membaca Al-Martabatu Thalithah, matan dari kitab Al-Usulu Thalathah, di poin yang ketiga atau tingkatan yang ketiga dari tingkatan Islam, yaitu Al-Ihsan. Kita baca matanya terlebih dahulu. Qala al-musannifu rahimahullah: المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى. نعم. بسم الله. الحمد لله والسلام على رسول الله. Ikatan ketiga adalah ihsan. Ia merupakan satu rukun yang berarti hendaklah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihatmu. Fadalilu qawluhu ta'ala, dalilnya firman Allah ta'ala, inna allaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat An-Nahl ayat 128. Wa qawluhu, dan firman-Nya, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi khalaqaka hina taqum wa taqallubaka fis-sajidin innahu huwas samii'ul 'aliim. Dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sholat dan melihat pula perubahan berat badanmu di antara orang-orang yang sujud. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 220. Baik, tambahan untuk catatan ihsan satu rukun. Ihsan merupakan satu rukun yang memiliki arti dan seterusnya. Islam ada 5 rukun. Iman ada 6 rukun. Ihsan satu rukun. Namun satu rukun ini terbagi menjadi 2 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah, dan tingkatan yang kedua fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tingkatan yang pertama, beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Tingkatan yang kedua, kita meyakini dalam ibadah yang kita kerjakan sedang disaksikan oleh Allah. Sehingga ihsan satu rukun maknanya adalah bagaimana memaksimalkan dalam ibadah. Karena itu hubungan antara Islam, iman dan ihsan. Islam itu amal dohir, ada sholat, syahadat, mulai dari syahadat, sholat dan seterusnya. Iman itu amal batin. Sedangkan ihsan adalah bagaimana cara menjalankan 2 amal ini secara maksimal. Maka ihsan berisi penjelasan tentang cara amal, bukan menjelaskan tentang amal. Karena itu dia satu rukun, yaitu bagaimana memaksimalkan amal. Dan itu ada 2 tingkatan. Ada tingkatan yang pertama, ketika beramal seolah melihat Allah. Dan tingkatan yang kedua, tingkatan yang kedua bagaimana? Kita meyakini pada waktu kita beramal bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita. Dan semangat manusia berbeda ketika dia beramal seolah-olah dia melihat Allah dengan beramal hanya sebatas meyakini Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya. Orang akan lebih semangat yang mana? Pada tingkatan yang pertama. ketika dia yakin atau dia seolah-olah melihat Allah subhanahu wa ta'ala di hadapannya, maka dia akan lebih maksimal dalam beribadah kepada Allah. Ibaratnya ada orang yang bekerja, lalu dia ditunggu oleh bosnya persis di belakang laptopnya. Berani gak dia buka chatting? Gak berani. Dia akan fokus bahkan sampai gemeteran ketika ngetik, saking seriusnya dalam bekerja. Lain halnya kalau kemudian bosnya tidak ada di tempat, tapi dia pasang CCTV ada di atas, kemudian mengarah kepada tempat dia kerja. Mungkin karena CCTV itu berhadapan dengan atau bertentangan dengan arah dari layar laptop, ya. Bosnya gak ngelihat. Seolah-olah dia rajin ngetik, tapi aslinya dia sedang chattingan, sedang Facebookan, atau sedang lihat konsultasi syariah.com, ya, atau rumahiso.com. Bosnya gak ngerti. Atau sedang nonton UVTV. Sehingga paling dia kondisi maksimalnya adalah yang penting tidak pindah dari tempat ini. Paling kalau pindah hanya sebatas untuk kebutuhan yang sifatnya mendesak seperti ke toilet atau karena untuk kepentingan makan dan seterusnya. Itu contoh dua tingkatan ihsan yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tiga hal ini semuanya adalah agama. Tiga hal ini semuanya adalah agama. Puncaknya adalah bagaimana orang bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Karena itu Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang Islam, iman, ihsan, selanjutnya tanya tentang kiamat. Artinya esensi dari agama adalah empat hal ini. Bagaimana orang bisa berislam dengan baik, beriman dengan baik, dengan sesuai ihsan yang Allah ajarkan dalam rangka untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Karena itulah setelah Jibril pergi, kemudian Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang datang tadi? Sahabat mengatakan Allah wa Rasuluh a'lam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Dzaka Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan din, untuk mengajarkan agama kepada kalian. Sehingga empat hal ini, Islam, iman, ihsan. Ihsan penjelasannya apa tadi? Bagaimana cara berislam dan beriman dengan baik, dan keyakinan tentang adanya hari akhir adalah esensi dari agama yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam kepada kaum muslimin ketika beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian kita lanjutkan. Dan firman-Nya, "Wa ma taqulu fi sa'in wa ma taslu minhu min Qur'an, wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fi." Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kamu menjadi saksi atasmu dan kita melakukannya. Quran Surah Yunus ayat 61. Badalilu minas sunnah di hadis Jibril al-Masyur an Umar radhiyallahu anhu. Dalil dari sunnah adalah sebuah hadis Jibril yang terkenal dari Umar bin Khattab. Baik, saya baca teks Arabnya sambil kita terjemahkan per teks, ya. Umar bercerita. Perawi hadis ini tidak hanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tapi ada beberapa sahabat termasuk juga Abu Hurairah dan yang turut menyaksikan peristiwa ini. Namun yang masyhur riwayat Umar, sedangkan riwayat sahabat yang lain tidak lebih dikenal dibandingkan riwayatnya Umar. Seperti ini bagaimana cara Allah subhanahu wa ta'ala memilih ilmu sebagian hamba dan Allah tinggalkan yang lain, meskipun semuanya menyebarkan. Maka terkadang ada para ustadz yang mereka semuanya mengajarkan tauhid di banyak tempat. Di Sleman ada, ya, Medari ada, nanti turun ngelereng-ngelereng ngidul sampai Bantul. Ada banyak sekali kajian-kajian seputar masalah tauhid. Namun kadang ada yang lebih abadi dan kadang ada yang sifatnya lebih terbatas waktunya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kita baca cerita Umar. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ketika kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu hari, ittala'a alaina rajulun. Tiba-tiba datang kepada kami rajulun, seorang lelaki, syadidu bayadhi siyab, yang pakaiannya sangat putih. Dan ini Jibril datang dengan penampilan seperti ini atas pilihan Jibril atau pilihan Allah? Atas pilihan Allah, bukan karena selera Jibril. Kenapa kok enggak pakai pakaian pink atau pakaian kuning atau warna yang lain? Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan beliau bisyaklin, dengan satu kondisi sesuai yang Allah kehendaki. Maka suasana yang terjadi pada Jibril itu Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, karena malaikat tidak akan berbuat kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tidak pernah durhaka, mereka tidak pernah durhaka terhadap perintah Allah, dan mereka selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Yang ini menunjukkan dianjurkan memakai pakaian yang putih, ya. Syadidu sawadis sya'ri, dan rambutnya sangat hitam. Artinya beliau dalam penampilan yang sangat rapi. La yura 'alaihi atharus safar, tidak ada bekas-bekas orang yang sedang safar. Sementara sahabat tidak ada yang kenal, wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada satupun di antara kami yang mengenalnya. Meskipun Jibril alaihi salatu wasalam seringkali datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berpenampilan sebagaimana Tihyah al-Kalbi. Namun yang namanya mirip itu tidak sebagaimana orangnya. Sebatas mirip. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk memilih siapapun yang Allah kehendaki untuk dijadikan sebagai wajah ketika malaikat mendatangi para sahabat. Yang bisa kita ambil dari sini adalah bagaimana adab dalam belajar. Sehingga dianjurkan bagi kita untuk berpenampilan yang bagus, ya. Kajian tidak pakai kaos oblong atau pakai pakaian seadanya, tapi berpenampilan yang lebih rapi. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau duduk menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang asing itu enggak berani langsung menatap ke beliau. Beliau seorang pemimpin. Biasanya kalau mau matur harus lewat orang yang berada di sekitarnya, ajudannya. Izin dulu baru bisa maju. Tapi ini dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan langsung mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian beliau tempelkan lutut beliau, lutut Jibril, ke lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa posisi duduknya orang yang duduk bersila sehingga lutut dengan lutut bisa nempel, atau posisi duduknya ada kursi dua berada pada depan. Mana yang mungkin? Yang mungkin yang mana? Yang pertama. Karena di sini tidak ada riwayat Jibril menyiapkan kursi lalu ditaruh di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam baru duduk. Sehingga beliau menempelkan lutut dengan lutut, kemungkinan adalah duduknya duduk murabba, duduk bersila. Wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi. Kemudian beliau letakkan telapak tangan beliau di paha beliau. Ada yang mengartikan di paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Jibril meletakkan tangannya di paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengartikan di paha Jibril sendiri. Dan yang lebih tepat adalah di paha Jibril sendiri. Karena ini bagian dari adab di depan guru. Enggak sopan ketika orang misalnya belajar di depan gurunya, langsung tepat di depan gurunya, kemudian nyekeli batuk gurunya. Wa qala, lalu Jibril mengatakan, ya Muhammadu, Wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, sampaikan kepadaku tentang Islam. Kemudian Nabi SAW menjelaskan rukun Islam. Qala, Jibril mengatakan, sadaqta, kamu benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddikuhu, kami merasa terheran, dia bertanya dan dia sendiri yang membenarkan. Bertanya kemudian membenarkan berarti apa? Sudah tahu jawabannya. Ini pertanyaan, kalau di tempat kita orang nyebutnya ini ngetes. Tapi Jibril datang dalam rangka untuk mengajarkan. Sudah tahu jawabannya. Fa'akhbirni anil iman, sampaikan kepadaku tentang iman. Qala, beliau mengatakan, antu'mina billahi wa malaikatihi, dan seterusnya sampai iman kepada takdir. Qala, kata Nabi SAW, sadaqta. Fa'akhbirni anil islah, anil ihsan, sampaikan kepadaku tentang ihsan. Qala, kata Nabi SAW, beliau menjelaskan ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kemudian Jibril bertanya tentang as-sa'ah. Fa'akhbirni anis-sa'ah, sampaikan kepadaku tentang kiamat. Qala, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas-sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Manusia terbaik tidak tahu kapan kiamat. Malaikat terbaik yaitu Jibril juga tidak tahu kapan kiamat. Yang menyatakan tidak tahu siapa? Nabi SAW, dan Jibril enggak bantah. Sehingga ketika Nabi SAW mengatakan yang bertanya tidak lebih tahu dibandingkan yang bertanya, Jibril tidak mengatakan saya ngerti kok, tapi kamu kok enggak tanya saya. Jibril tidak membantah apa yang beliau nyatakan. Berarti dua-duanya sama-sama tidak ngerti. Kalau manusia terbaik, malaikat terbaik, yang itu makhluk terbaik, tidak ngerti kapan kiamat, kira-kira kalau ada orang yang ngitung kiamat sopan tidak? Nah, ini enggak sopan ya. Ini sikap yang tidak sopan. Tidak seharusnya orang itu berusaha untuk mencari tahu kapan kiamat. Biarkan kembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau bertanya tentang tanda-tandanya, fa akhbirni an amaratiha. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tandanya. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin tentang makna dari kalimat ini. Pertama, antalidal amatu rabbataha. Dalam riwayat yang lain, antalidal amatu rabbatahu. Seorang budak wanita melahir dalam kalimat yang lain rabbaha, enggak pakai ta ya. Enggak pakai ta. Seorang budak wanita melahirkan putri, rabbata, putri yang merupakan tuannya. Qala, kemudian wa antaral khufatal uratal alata ri'a'a sya'i yatatawaluna fil bunyan. Kamu akan melihat ada orang yang dia enggak pernah pakai sandal, suka telanjang. Maksudnya mau pakai kolor tok ke mana-mana. Dia jarang menggunakan apa pakaian atasan, dan itu karakter pakaiannya badui. Cuman pakai sarung kemana-mana ya, atau pakai sirwal kemana-mana tanpa memakai baju atasan. Ri'a'a sya'i, pekerjaannya menggembalakan kambing. Yatatawaluna fil bunyan, tapi dia nanti berlomba-lomba meninggikan bangunan. Qala, famadha falabithna maliyan. Kemudian pergilah Jibril dan kita labithna maliyan, kita enggak gubris ya. Tidak pernah mempedulikan yang apa yang terjadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" "Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya itu?" "Qultu Allah wa rasuluhu a'lam." Aku sampaikan Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Kalimat ini hanya boleh diucapkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup atau dalam perkara syariat. Kalau kita ditanya, "Kira-kira besok hujan enggak ya?" "Allah wa rasuluhu a'lam." Ini keliru. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ngerti apakah besok hujan atau tidak. Kira-kira besok gimana yang menang, satu atau dua? "Allah wa rasuluhu a'lam." Ini salah ya. karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu besok terjadi apa. Maka dalam masalah takdir kita hanya boleh mengucapkan Allahu A'lam, kecuali ketika beliau masih hidup. Kalau beliau masih hidup, memungkinkan bagi beliau untuk mendapatkan wahyu dari Allah, sehingga beliau ketika bertanya kepada para sahabat, tahukah nanti kamu akan terjadi apa? Mereka mengatakan Allah wa Rasuluh A'lam, karena beliau sudah mendapatkan wahyu dari Allah. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hada Jibrilu atakum yuallimukum atakum yuallimakum dinakum. Itu adalah Jibril yang datang mengajarkan agama kepada kalian. Selanjutnya kita akan membaca syarahnya. Ihsan. Ihsan adalah lawan dari isa' atau berbuat buruk. Maksudnya berbuat baik pada manusia dan menghindari perbuatan buruk. Berbuat kebaikan tersebut bisa dengan menggunakan harta, kedudukan, ilmu, dan tenaga. Adapun dengan harta, yaitu dengan cara menginfakkannya untuk sedekah atau membayar zakat. Dan cara yang paling utama berbuat baik dengan harta adalah dengan zakat. Karena zakat termasuk rukun Islam yang memiliki kedudukan penting dalam menentukan sempurna tidaknya Islam seseorang, dan yang merupakan infak yang paling dicintai Allah. Setelah itu, yang paling utama adalah menginfakkan harta untuk nafkah istri, ibu, bapak, anak, saudara. Anak saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi, dan kerabat lainnya. Kemudian sedekah yang diberikan kepada orang miskin dan orang-orang yang berhak menerima sedekah seperti para penuntut ilmu syar'i. Sedangkan cara berbuat baik dengan pangkat atau kedudukan, manusia berbeda-beda pangkatnya. Ada yang memiliki kedudukan dan pangkat di pemerintahan, maka cara berbuat baik adalah dengan membantu mempermudah urusan saudaranya yang sedang berurusan dengan pemerintah, baik dalam rangka menyelesaikan persoalan atau mencari kemaslahatan. Adapun yang memiliki ilmu, dengan cara mengajarkan ilmunya kepada orang lain, baik melalui sekolah-sekolah, majelis taklim, atau pengajian. Meskipun di warung kopi, Anda bisa berbuat kebaikan dengan mengajarkan ilmu kepada yang hadir, bahkan dalam pertemuan umum. Anda bisa mengajarkan ilmu kepada manusia. Tetapi harus tetap diusahakan penuh dengan hikmah. Jangan berbuat mereka merasa berat di mana pada setiap tempat Anda selalu memberikan nasihat dan berbicara. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan waktu khusus untuk memberikan nasihat kepada para sahabatnya, dan tidak banyak nasihatnya. Karena hal itu bisa menimbulkan kebosanan, dan jika timbul kebosanan, maka hati bisa benci terhadap kebaikan. Nah, kita coba perhatikan penjelasan beliau terkait ihsan ya. Ihsan secara bahasa adalah diddul isa'ah, lawan dari al-isa'ah. Al-isa'ah maknanya berbuat jahat, berbuat buruk. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengkontraskan antara hasanat dengan sayyiat. Innal hasanat yudhibna as-sayyiat. Sesungguhnya hasanat itu bisa menghilangkan sayyiat. Hasanat artinya semua amal baik, sayyiat artinya semua amal buruk. Dan isi dunia ini dari sisi penilaian hanya ada dua kemungkinan, antara kebaikan dan keburukan. Semakin banyak hasanat maka orang makin maju. Sebaliknya ketika dia punya banyak sayyiat maka dia mengalami kemunduran, dan tidak ada orang yang berjalan di tengah. Sebagaimana Allah firmankan, liman syaa'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Bagi siapa di antara kalian yang menghendaki untuk maju atau mundur. Artinya tidak ada yang di pertengahan. Sebagaimana keterangan Ibnu Qayyim, enggak ada orang yang jalan di tempat. Kita semuanya bergerak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu. Setiap orang di waktu pagi itu menjual dirinya. Setiap manusia di waktu pagi menjual dirinya. Famu'tikuha au mubikuha. Ada dua kemungkinan. Membebaskan dirinya dari neraka atau menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Hasil dari jual beli ada dua kemungkinan, antara dia mendapatkan surga atau justru sebaliknya mendapatkan neraka. Sehingga tidak ada manusia pertengahan. Saya mau jadi orang yang enggak baik dan enggak buruk. Nah, itu enggak ada. pasti hanya ada dua kemungkinan, kalau enggak baik, buruk. Tayyib. Nah, dengan berihsan maka kita memaksimalkan untuk berbuat baik. Dan ihsan itu bermacam-macam bentuknya, tergantung dari apa? Tergantung dari posisinya. Maka ada ihsan di posisi A, B, C dan seterusnya. Termasuk diantaranya adalah ihsan bagi mereka yang punya ilmu, mengajarkan kepada orang lain meskipun di warung kopi. Ini kebanggaan bagi yang suka kopi ya, disebutkan oleh Syekh Utsaimin di sini ya. Tayyib, kita lanjutkan. Cara berbuat baik dengan tenaga telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, wa tu'inur rajula fi dabbatihi fa tahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u 'alaiha mata'ahu sadaqah. Engkau menolong seseorang dengan membantunya naik ke atas tunggangannya atau mengangkat barangnya ke atasnya adalah sedekah. Engkau dapat menolong seseorang dengan membawakan barangnya atau dengan cara menunjukkan jalan kepadanya dan semisalnya, itu termasuk berbuat baik atau ihsan. Semua yang tersebut di atas termasuk berbuat baik kepada sesama manusia. Adapun ihsan dalam beribadah kepada Allah dengan cara kamu beribadah kepadanya seakan-akan kamu melihatnya, sebagaimana yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah seperti ini masuk dalam ibadah qalb, yaitu meminta dan syauq atau rindu. Dalam ibadah ini seseorang merasa mendapat motivasi kuat untuk beribadah karena ia sedang mencari sesuatu yang dicintainya, sehingga di saat ia beribadah kepada Allah seakan-akan ia melihatnya, ia berkonsentrasi, berserah diri dan mendekatkan diri kepada Allah dengan benar-benar. Dan jika engkau tidak bisa beribadah kepada Allah seakan melihatnya, maka ketahuilah sesungguhnya dia melihat dan mengawasimu. Ibadah seperti ini adalah ibadah haram atau lari, dan khauf atau takut. Oleh karena itu, ibadah semacam ini masuk pada tingkatan kedua dari pengertian ihsan. Artinya, jika Anda tidak bisa beribadah seakan-akan melihat dan meminta Allah serta mendorong jiwa Anda untuk sampai padanya, maka beribadahlah dengan perasaan bahwa Allah menyaksikan dan melihat Anda. Ibadah seperti ini merupakan ibadahnya orang yang takut kepadanya dan yang lari dari siksa dan adabnya. Tingkatan yang kedua lebih rendah dibanding dengan yang pertama. Ibadah kepada Allah Ta'ala adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, wa ibadatul rahmani ghayatu hubbi ma'adulli abidihi huma ukhtan ruknan ma'adulli abidihi huma ruknan. Beribadahlah, beribadah kepada Ar-Rahman adalah kecintaan paling dalam padanya, disertai sikap rendahkan diri hambanya, dan itu adalah dua rukun ibadah. Nah, ihsan seperti yang tadi kita sampaikan ya, punya dua tingkatan. Yang pertama, beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Sekarang apa makna tingkatan yang pertama? Beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Ada dua penjelasan yang saya dapatkan. Penjelasan yang pertama, beribadah kepada Allah seolah melihat Allah, yang dimaksud melihat di sini adalah musyahadatus sifat. Musyahadah as-sifat. Maksudnya, kita beribadah kepada Allah diiringi dengan perasaan mengagungkan semua sifat-sifat Allah yang kita hadirkan ketika beribadah. Misalnya kita beribadah kepada Allah dengan membayangkan betapa agungnya zat yang saya sembah, betapa mulianya, betapa pemurahnya dia dalam memberikan pahala, betapa maha melihatnya dia dan memperhatikan semua gerakan dan ucapan saya, betapa dia zat yang maha mendengar sehingga saya mau mengucapkan apapun dia dengar, betapa dia zat yang maha memperhatikan hambanya, dan seterusnya. Kita menghadirkan semua sifat-sifat Allah dalam perasaan kita di tengah kita beribadah kepadanya. Ini penjelasan yang pertama. Mana ihsan dalam arti apa tadi? Melihat seolah-olah melihat Allah dalam beribadah. Artinya apa? Kita mengagungkan sifat-sifat Allah pada saat kita sedang beribadah. Dan penjelasan yang pertama ini adalah penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Usyai hafizahullah. Kemudian penjelasan yang kedua, bahwa yang dimaksud anta'budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Perhatikan kalimat seolah-olah. Kalimat seolah-olah itu bentuknya adalah tashbihun, penyerupaan. Karena hamba tidak mungkin melihat Allah, manusia tidak mungkin melihat Allah, kecuali kalau dia sudah mati. Sehingga ketika dia beribadah kepada Allah, pada waktu dia di dunia, mustahil dia bisa melihat Allah. Lalu apa makna seolah melihat Allah? Karena dia mustahil melihat Allah, perhatikan kata seolah. Seolah-olah melihat Allah. Dalam arti, dia dalam kondisi seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala berada di hadapannya. Sehingga dia akan semakin serius untuk beribadah kepadanya. Maka ibadah yang dia kerjakan akan dia perhatikan betul, fokus, seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala tepat ada di hadapannya. Berbeda halnya kalau kemudian dia hanya sebatas yakin diawasi oleh Allah, karena semua orang yakin itu. Cuman keyakinan seperti ini kadang timbul, kadang tenggelam, kadang muncul, kadang hilang, muncul lagi, hilang lagi, begitu ya. Kadang orang kalau lagi gak sadar gitu ya, akhirnya dia gak karuan perbuatannya, tiru-tiru anak kecil. Ketika diingatkan, kamu ini dilihat oleh Allah, nah, dia baru sadar, oh iya. Seolah-olah tadi dia gak sadar, padahal dia yakin kalau dia selalu diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga perbuatan seperti ini nilainya nilainya lebih rendah dibandingkan tingkatan yang pertama. Kemudian di sini ada penjelasan tambahan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Jadi ibadah itu punya dua faktor ya. Pertama, karena faktor motivasi. Ada yang kedua, karena faktor ketakutan. Misalnya, kenapa kamu mau belajar? Saya takut kalau enggak nanti dimarahi sama ibu. Maka dia belajar karena apa? Ketakutan. Yang kedua, kenapa kamu belajar? Saya pingin jadi presiden. Sehingga dia belajar punya motivasi. Baik, kira mana dari dua orang ini yang lebih serius dalam belajar? Ya? Yang takut atau yang karena motivasi? Kenapa bapak bekerja? Ini ranjang mudgawe yang turut-turut senek ini bojone. Kenapa anda bekerja? Saya mau melunasi utang saya. Nah, kira-kira mana yang lebih serius bekerja? Bekerja karena takut istri atau bekerja karena dikejar utang? Yang mana motivasi? Dia beribadah kepada Allah karena rindu untuk ketemu Allah Ta'ala, diiringi dengan at-talab dan syauq. Diiringi dengan talab dan syauq yang beliau nyatakan di paragraf yang kedua di halaman 210. Orang beribadah kepada Allah diiringi dengan harapan untuk ingin selalu dekat dengan Allah Ta'ala karena rindu dengan Allah. Sehingga dia beribadah itu sebagai pelampiasan untuk curhat, pelampiasan untuk menenangkan batin, pelampiasan untuk semakin dekat dengan Rabb-nya. Maka dia akan lebih maksimal karena dia merasa sangat butuh. Dengan orang yang kedua, dia beribadah kepada Allah karena takut kepada Allah. Nanti kalau saya enggak sholat, saya dibakar di neraka. Nanti kalau saya enggak zakat, nanti saya akan digigit oleh syuja'ul akra', ular yang nanti akan Allah datangkan bagi mereka yang tidak mau bayar zakat. Nanti kalau saya tidak A, tidak B, tidak C, dia melihat ancamannya. Dia melihat ancamannya. Ada ancaman ini, saya ingin hindari semuanya. Sehingga orang yang kedua ini tetap ibadahnya dinilai sah oleh Allah, namun tingkatannya tidak sebagaimana tingkatan yang pertama. Orang tua ketika melihat anaknya belajar, orang tua senang. Yang penting belajar. Karena kalau enggak belajar dimarahi. Istri ketika melihat suaminya nyambut gawe senang. Mas, pokoknya yang penting orang gabung karo IBR. Isine mau nganggur ning masjid. Sehingga ketika melihat suaminya makar, ya dia senang. Maka sebatas sudah senang seperti ini, kemudian orang yang menjadi atau yang ditakuti itu sudah mulai jadi ridho, itu sudah dinilai sah. Sebagaimana seorang hamba ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena perasaan takut, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya diterima karena dia beribadah dalam rangka untuk menghindari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Bisa dipahami insyaallah ya? Sehingga makna ihsan tadi apa maknanya? Ihsan adalah cara dalam beribadah. Dan ihsan ada dua tingkatan. Tingkatan pertama dan tingkatan yang kedua. Makna tingkatan pertama ada berapa tadi? Ada tiga ya, ada tiga. Yang pertama, yang dimaksud melihat Allah ketika beribadah maksudnya apa? Melihat sifat. Yang kedua, seolah-olah melihat Allah berada di depannya. Yang ketiga, dia jadikan ibadahnya sebuah motivasi untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini kesimpulan yang penting agar bisa diingat-ingat tentang makna dari ihsan. Kita lanjutkan. Ibadah dibangun di atas dua rukun: kecintaan yang dalam dan merasa rendah di hadapan Allah. Cinta yang dalam menimbulkan sikap meminta dan mengharapkan, sedangkan perasaan hina menimbulkan rasa takut dan lari dari siksanya. Inilah pengertian ihsan dalam ibadah kepada Allah Taala. Jika seseorang beribadah dengan cara ini, maka dia akan menemukan keikhlasan beribadah yang bersih dari riya, ingin dipuji orang dan ingin terkenal. Baik dilihat oleh manusia atau tidak, ia tetap beribadah dengan baik dan tidak terpengaruh sedikitpun. Bahkan merupakan kesempurnaan keikhlasan adalah ibadah yang jauh dari penglihatan manusia dan merahasiakan ibadah tersebut, sehingga tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tetapi jika memperlihatkan ibadah tersebut, ada maslahatnya agar orang lain meniru dan mencontohnya, atau yang memperlihatkan ibadah tersebut dengan harapan agar teman, kerabat dan rekannya mengikutinya, maka hal ini sangat baik. Dan mungkin maslahat menampakkan amal soleh dalam hal ini lebih banyak dan utama dibanding merahasiakannya. Oleh karena itu, Allah memuji orang-orang yang menginfakkan hartanya dengan cara terang-terangan ataupun merahasiakannya dari manusia lainnya. Apabila merahasiakan amal lebih besar maslahatnya, lebih bermanfaat bagi hati, lebih menimbulkan kemusuhan dan lebih membuatnya kembali bertobat kepada Allah, maka lebih baik dirahasiakan. Tetapi jika menampakkan amal baik, lebih baik untuk maslahat umat Islam dan memperlihatkan syiar Islam dengan harapan agar orang lain mengikutinya, maka hendaknya diperlihatkan secara terang-terangan. Nah, ini kaidah dalam masalah menampakkan dan merahasiakan amal. Kalau merahasiakan amal, yang lebih dapat manfaat siapa? Pribadi pelaku. Pribadi pelaku lebih dapat manfaat. Namun sebaliknya, ketika menampakkan amal, yang dapat manfaat siapa? Orang lain. Orang lain. Ibadah itu ada yang dia ibadah yang zahir dan ada ibadah yang ghair zahir. Ibadah yang zahir adalah ibadah yang pasti diketahui oleh orang lain, dan bahkan tidak boleh bagi kita untuk merahasiakannya. Contohnya ya, menyampaikan khutbah. Gak mungkin khutbah itu di tempat yang rahasia. Corongnya di luar, khatibnya di dalam ruangan tertutup. Ini dalam rangka menjaga keikhlasan, maka saya menyampaikan khutbah di dalam ruangan. Pengumuman dari takmir, khutbah akan disampaikan oleh seorang ustadz yang tidak mau disebutkan namanya. Yang seperti ini tidak perlu dirahasiakan. Kenapa? Ini sifatnya ibadah yang dohir. Dan termasuk ibadah yang dohir adalah semua ibadah jamaah. Sholat jamaah, sholat lima waktu ya, Jumatan, sholat Id, kemudian apa? Sholat istisqa dan seterusnya. Ibadah-ibadah yang sifatnya zahir seperti ini, ibadah jama'i, tidak perlu dirahasiakan. Makanya keliru kalau ada orang yang berprinsip saya ingin menjaga keikhlasan, saya tak sholat 5 waktu di rumah saja. Ini lelaki yang solehah. Karena dia lebih memilih sholat di dalam rumah biar semakin tersembunyi, menjaga keikhlasan. Itu bisikan dari setan, ya. Yang seperti ini tidak perlu Anda beralasan menjaga keikhlasan. Ini amal yang dohir, silahkan tampakkan. Bahkan Nabi SAW mencari para sahabat yang tidak ada ikut sholat jamaah. Di mana fulan, di mana fulan, di mana fulan. Artinya menampakkan hadir dalam sholat jamaah itu hal yang baik, tidak perlu dirahasiakan. Karena itu boleh kita suudon ketika ada orang yang tidak pernah hadir di masjid. Kenapa fulan ini tidak pernah hadir di masjid? Ada dua kemungkinan. Pertama, dia sholat di rumah. Yang kedua, karena tidak ada udzur, ya, tidak sakit, tidak safar. Yang kedua, dia enggak suka dengan masjid ini. Nah, yang kedua ini lebih parah dibandingkan yang pertama, bisa jadi. Sehingga orang muncul pertanyaan, mungkin imamnya dianggap batal sholatnya. Wah, itu bahaya. Kira-kira imam ini kafir atau tidak? Tidak. Lalu kenapa kok sholatnya dianggap batal? Oh, dia pengikut aliran sesat misalnya. Dan saya tidak sah kalau sholat di belakangnya. Oh, ini bisa menimbulkan ketegangan di kalangan kaum muslimin. Makanya kenapa kita dianjurkan kalau sholat jamaah pilih masjid yang paling berhak untuk kehadiran kita. Masjid yang paling berhak untuk kehadiran kita. Itu belum tentu yang terdekat, ya. Yang terdekat masjid LDII. Nah, kehadiran kita tidak berhak di situ. Karena mereka pun sendiri enggak ingin ada orang lain yang ikut hadir. Sehingga cari masjid yang paling berhak dengan kehadiran kita. Misalnya masjid A ini bapak saya yang wakaf. Kemudian yang mengelola juga keluarga saya. Maka kita paling berhak sholat di situ dan orang paham. Ini dalam rangka untuk memakmurkan masjid wakaf keluarganya. Sehingga dia datang ke situ meskipun mungkin jaraknya 1 kilo atau 500 meter dan seterusnya. Ini salah satu di antara tujuannya adalah menjaga persatuan kaum muslimin. Ibadah yang zahir tidak perlu dirahasiakan. Yang kedua, ada ibadah yang ghair zahir. Ibadah yang hukum asalnya tidak perlu ditampakkan. Seperti apa? Puasa. Seperti puasa. Namun ada puasa yang wajib ditampakkan, yaitu puasa Ramadan. Sehingga ketika ditanya, jenengan puasa hari ini, rasa takon wong Ramadan kok takon? Ya mesti poso. Sehingga kalau dia menjawab, insyaallah saya puasa, ini masih ragu dia, ya. Kalau maksudnya insyaallah saya puasa dalam arti insyaallah apakah saya puasanya sempurna atau tidak, silahkan. Tapi kalau puasa sunnah tidak perlu ditampakkan. Kalau puasa yang wajib, wajib ditampakkan. Karena kalau enggak, kita boleh suudzon kepada dia. Loh, kamu kenapa enggak puasa? Fasik enggak puasa di bulan Ramadan. Perbuatan dosa, dosa besar. Intinya, semua tindakan yang ketika tidak ditampakkan bisa menimbulkan suudzon di masyarakat, maka wajib ditampakkan. Semua perbuatan yang jika tidak ditampakkan bisa menimbulkan suudzon, wajib ditampakkan. Seperti ibadah-ibadah yang sifatnya menjadi prasyarat muslim yang baik, sholat jamaah, jumatan. Saya enggak pernah lihat bapak jumatan. Itu boleh kita suudzon. Kenapa? Dia perlu menyampaikan alasan. Oh, saya enggak mau jumatan di situ. Wah, ini beresiko. Kenapa bapak tidak mau jumatan di masjid ini? Dan seterusnya. Sementara ibadah yang tidak perlu ditampakkan, puasa sunnah, sholat tahajud, apalagi hafalan Quran, ya. Apalagi ibadah yang sifatnya pribadi, termasuk sedekah hukum asalnya, maka lebih baik dirahasiakan. Meskipun kalau ditampakkan dalam rangka memberikan motivasi bagi orang lain, hukumnya diperbolehkan. Kita baca paragraf berikutnya. Seorang mukmin dalam segala hal hendaknya memandang segi maslahatnya. Jika ibadah tersebut lebih banyak mendatangkan manfaat dan maslahat, maka ibadah tersebut semakin baik dan sempurna. Nah, berikutnya hadis ini diriwayatkan oleh riwayat Muslim, kitab Al-Iman, bab Al-Iman wa Al-Islam. Di sini sebagian sudah banyak dijelaskan maknanya pada keterangan di muka, dan sudah saya jelaskan dua makna ini dalam Majmu' Al-Fatawa wa Ar-Rasail jilid ketiga halaman 143. Baik, kita tambahkan penjelasannya. Tadi saya menyebutkan penjelasan tentang tanda hari kiamat ya. Ada di kitab yang lain tentang antalidal amatu rabbataha atau rabbaha, seorang budak wanita melahirkan tuannya. Maknanya yang pertama, maknanya adalah yang pertama, kelak di akhir zaman terjadi pertempuran, kemudian kaum muslimin berhasil menang lalu mendapatkan budak. Karena sebab budak itu cuma satu, sebab perbudakan itu cuma satu, yaitu kekufuran. Yaitu kekufuran. Orang kafir yang dikuasai oleh orang mukmin, maka mereka jadi budak. Selanjutnya, ketika dia sudah jadi budak, maka meskipun dia masuk Islam tetap berstatus sebagai budak. Nah, ketika budak wanita itu menjadi muslim, menjadi milik kaum muslimin, maka dia boleh digauli tanpa harus menikah. Namanya tasarri. Namanya tasarri, menggauli budak wanita yang ini tidak perlu melalui proses pernikahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau punya sekian istri dan beliau juga punya budak wanita. Siapa budak beliau? Maria Al-Qibtiyah. Maria ini tidak dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan status beliau adalah sebagai budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan wanita-wanita yang lain seperti Safiyyah bintu Huyai atau Juwairiyah, dulunya budak, terus dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau nikahi. Maharnya adalah pembebasannya. Sehingga ada yang dulunya budak dan dibebaskan dulu baru dinikahi, maka proses yang terjadi adalah pernikahan. Namun apapun itu, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau boleh nikah tanpa wali. Karena kehususan bagi beliau, beliau boleh nikah dengan cara hibah. Wahabtu laka, aku hibahkan diriku untuk engkau ya Rasulullah. Dan itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan selain beliau ini tidak berlaku. Dan hukum khusus berlaku bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh suudzon. Wah, ini berarti Nabi kok kayak gini, ngasih contoh yang enggak baik. Yang ngasih contoh, yang ngasih hukum itu siapa? Allah Ta'ala. Dan kita sebagai hamba Allah ya harus tunduk dan taat kepada semua aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika dia berhubungan badan dengan tuannya lalu terlahir anak, maka anak ini menjadi, anak ini merdeka atau budak? Merdeka. Statusnya sama sebagaimana bapak, karena anak mengikuti bapak. Ini kaidah ya, anak mengikuti bapak. Misalnya dia dari keturunan Arab, nikah dengan wanita Indonesia, nasabnya nanti masih nyambung. Nasabnya masih nyambung. Kenapa nasabnya nyambung? Ya, karena bapaknya orang Arab, sehingga bisa dirunut bapak, naik-naik terus. Sebagaimana kebiasaan orang Arab yang mereka mempertahankan nasab. Lain kalau wanita Arab nikah dengan lelaki Indonesia, nanti nasabnya hilang karena ikut bapaknya. Dan ada salah satu orang Arab yang cerita, kenapa jarang wanita Arab nikah dengan Indonesia, lelaki Indonesia, tapi tidak sebaliknya, banyak lelaki Arab yang nikah dengan orang Indonesia. Salah satu pertimbangannya adalah karena nasab orang Indonesia itu banyak yang hilang. Misalnya apa namanya, Lukman bin Bejo. Bejo bin siapa? Bin ada binnya terus, tapi hilang paling nanti sampai ke kakek ketiga. Nah, itu kurang disukai oleh mereka. Mereka itu lebih suka ketika orang itu punya nasab yang nyambung, nasab yang dikenal terus. Kemudian makna yang kedua, bahwasanya di akhir zaman, di akhir zaman terjadi kekacauan yang luar biasa di tengah kaum muslimin. Sampai merebak yang namanya jual beli budak wanita. Sehingga saking kacaunya, ada orang yang punya budak wanita terus disetubuhi punya anak. Lalu budak wanita ini dijual. Dijual sampai ke tangan berapa gitu, anak ini sampai gede. Ketika anak ini gede, beli ibunya. Dia beli ibunya dan dijadikan sebagai budaknya karena enggak ngerti kalau ini adalah ibunya. Ini makna yang kedua. Kemudian makna yang ketiga, terjadi semarak perzinaan di tengah kaum muslimin, ada di tengah manusia. Dan banyak orang yang bersikap sombong dengan kekayaan yang mereka miliki, sampai akhirnya ada orang yang menjadikan ibunya sebagai budaknya. Dan ini semuanya menandakan bahasanya ini adalah dampak dari keburukan akhlak manusia. Dan tanda kiamat itu rata-rata isinya keburukan. Tanda kiamat yang baik hanya beberapa saja, seperti turunnya Nabi Isa, munculnya Imam Mahdi, kemenangan kaum muslimin. Sedangkan kebanyakannya itu keburukan. Kemudian yang kedua, tentang wa antaral khufatal uratal ala tari'a asya'i. Engkau akan melihat ada orang yang mereka suka menggembalakan kambing, orang-orang badui, yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba dalam bangunan. Para ulama menegaskan ini sudah terjadi dan sudah bisa kita lihat sekarang. Sekarang yang namanya negara-negara yang dulu banyak dari penduduknya mengembalakan kambing, yaitu negara teluk ya, negara-negara Khalij, negara-negara teluk, itu berlomba-lomba mendirikan tower, tinggi-tinggian tower. Ada tower Zamzam, nanti di daerah yang lain ada tower yang lain. Yang paling tinggi di mana? Abu Dhabi. Hah? Abu Dhabi. Al-Burj. Ada yang di Abu Dhabi, nanti negara yang lain ikut-ikutan buat. Qatar juga mau buat, di Jeddah mau dibuat. Akhirnya mereka berlomba-lomba tinggi-tinggian tower. Walhamdulillah, Indonesia tetap istiqomah dengan Monas. Baik, Jogja dengan tugunya ya. Ada ya tatawaluna fil bunyan. Dan itu bagian dari tanda akhir zaman. Tapi ini tidak perlu kemudian dibesar-besarkan. Wah, ini tanda kiamat, tanda kiamat. Tanda kiamat itu sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan terbelah itu tanda kiamat. Bahkan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tanda kiamat. Beliau mengatakan ana wa yaumul qiyamah kahataini, saya dan kiamat itu seperti ini. Nah, dua jari beliau telunjuk dengan jari tengah didempetkan gini ya. Saya dan kiamat seperti ini. Artinya setelah saya sudah enggak ada siapa-siapa lagi, tinggal kiamat. Sehingga tinggal satu tahap, satu masa kehidupan, setelah itu kiamat. Karena masalah seperti ini sudah terjadi sejak masa silam, maka para ulama menyebutnya sebagai tanda kiamat sughra, tanda kiamat kecil, dalam arti dia terjadi dan orang tidak terasa kalau itu sesuatu yang aneh. Jadi mereka melihat biasa-biasa saja. Kalau tanda kiamat kubra itu ketika terjadi muncul keanehan yang luar biasa, seperti adanya dajjal, ada manusia seperti Ya'juj dan Ma'juj. Itu peristiwa yang aneh-aneh yang luar biasa. Sampai akhirnya matahari terbit dari barat. Nah, wallahu ta'ala alam. Kemudian berikutnya nanti kita akan membahas tentang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sudah membahas sampai di landasan yang kedua selesai ya. Berikutnya kita akan masuk ke landasan yang ketiga. Insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tolak ukur seseorang minimal dikatakan sebagai orang yang berilmu agar dapat ihsan dengan ilmunya? Alhamdulillah, kami kerap kali ragu apakah ilmu yang pernah dipelajari ini layak untuk diajarkan, karena justru khawatir akan mengarah ke jalan yang salah, semisal mengajar TPA atau bahasa Arab. Nah, ilmu manusia itu bertingkat sebagaimana yang Allah berikan kepadanya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada kita, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun hanya satu bab ilmu. Para sahabat, ada yang cuma punya satu hadis, dua hadis, tiga hadis, ada yang punya ratusan hadis, ada yang punya ribuan hadis, sesuai dengan seberapa sering dia mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang punya satu hadis tidak merasa malu untuk menyampaikan satu hadisnya, meskipun dia hanya punya satu hadis. Yang punya dua hadis juga demikian. Maka mereka sampaikan apapun yang mereka tahu, dan itulah yang dimaksud satu ayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kemudian untuk ilmu yang sifatnya ilmu alat seperti bahasa Arab, cara membaca Quran, itu tajwid ya. Ini ilmu alat. Yang sifatnya ilmu alat, selama Anda yakin bisa, saya ngerti kok, mubtada khobar paham, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah ngerti, bisa mengajarkan kepada orang tentang susunan kalimat, silahkan diajarkan. Silahkan diajarkan, insyaallah itu bernilai pahala. Tidak harus ketika orang mau mengajar paham semua ilmu. Jadi seperti Syekh Utsaimin dulu baru ngajar, ya nanti enggak ada dakwah di Jogja. Kita masih kekurangan SDM untuk membuka forum-forum belajar, masih banyak permintaan dibuat forum-forum belajar, terutama mereka yang usia pasca sarjana, pasca sekolah ya, yang sudah berkeluarga, sudah bekerja. Banyak misalnya jamaah-jamaah dari Jakarta, ada enggak pesantren, saya pengin misalnya sebulan cuti kerja fokus belajar, atau pengin misalnya selama sekian tahun, satu tahun, dua tahun bersama keluarganya, dan kita belum bisa menyediakan. Kadang saya arahkan ke Jamil, kadang enggak ada ternyata ya. Makanya kita masih banyak butuh SDM, dan semoga nanti Yayasan Amal Abadi bisa menyediakan fasilitas untuk itu, di samping memberikan media belajar bagi usia sekolah, juga memberikan media belajar bagi usia pasca sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di kampung saya imam sholatnya tidak tetap, kadang takmirnya dan kadang saya, sering diminta jamaah untuk menggantikan jadi imam. Tapi merjinya adalah salah satu pengurus Nahdiyin di wilayah kami dan bekerja di sebuah LSM. Dia jarang sholat jamaah di masjid karena sepertinya sholat jamaah di masjid tidak begitu penting menurutnya. Apakah saya masih boleh bermakmum padanya, sedangkan saya sering membaca artikelnya di surat kabar yang menyudutkan umat Islam, dan dia dengan orang non muslim bersikap mesra, padahal saya punya kepentingan di masjid tersebut untuk dakwah. Tayyib. Apa yang dia lakukan ini sifat kemunafikan. Orang-orang liberal gabung dalam LSM, dobrak atas tadah bawah gitu ya. Pokoknya yang penting menguntungkan. Dia membuat artikel yang menyudutkan kaum muslimin, berarti sikapnya ini adalah tindakan kemunafikan. Bolehkah kita sholat di belakangnya? Wallahu'alam. Sikap yang lebih hati-hati, jika dia memang menampakkan kemunafikan, sengaja menyudutkan Islam, maka sebaiknya Anda hindari. Anda hindari, dan silahkan cari posisi yang kira-kira lebih aman. Misalnya gimana Pak? Kita datang lebih awal, sebelum dia datang komat, biar kita yang jadi imam ya. Ya, sambil menyisipkan dakwah kepada masyarakat melalui tulisan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, sebaiknya jangan membuat orang ini lebih dikenal oleh warga. Biarkan dia fokus dengan pekerjaannya, Efek sampingnya ke orang yang jauh, tapi kampung ini aman dari kejahatannya. Sehingga kalau misalnya kita ikut bersih tegang dengan dia, mungkin dia akan punya kelompok. Wah, nanti bisa menyebarkan pemahamannya. Bisa jadi ini lebih berbahaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seorang wanita bekerja, ditinggal mati suami. Dalam masa iddah, dia harus masuk kerja. Sebaiknya bagaimana? Dia sudah mempunyai anak. Saya bacakan fatwa dari Syekh bin Bas. Ini pertanyaan yang kemarin ya. Syekh bin Bas pernah mengatakan tentang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, alaiha an ta'tadda arba'ata ashurin wa ashrah. Dia wajib untuk menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Wa talzamul ihdad, dan wajib melakukan ihdad, berkabung. Ketika selama ihdad, kata beliau, ada 5 hal yang dilarang ketika wanita menjalani masa ihdad. Yang pertama, keluar rumah tanpa kebutuhan. Bosan di rumah jalan-jalan, itu enggak boleh. Yang kedua, tidak boleh menggunakan pakaian yang jamilah, pakaian yang dandanan. Dia hanya boleh menggunakan pakaian yang biasa. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan wewangian dan hina, tidak boleh pakai hina. Yang keempat, adamul khulli, tidak boleh memakai perhiasan. Dan yang kelima, tidak boleh bercelak. Intinya, selama masa ihdad, kata beliau, tidak boleh dandan. Selanjutnya, boleh enggak bekerja? Jawaban beliau ini beliau sampaikan ketika ada pertanyaan dari wanita Yaman yang dia ditinggal mati suaminya, tapi punya anak, dan dia harus bekerja. Kata beliau, wa ta'mal a'mal allati tattarru ilaiha. Dia boleh bekerja untuk melakukan pekerjaan yang terpaksa untuk dia lakukan. Jika dia seorang karyawan, maka dia boleh berangkat ke kantornya untuk bekerja. Kalau dia seorang mudarrisah, seorang guru, nanti dia boleh belajar atau dia berangkat untuk mengajar. Wa tarji, setelah itu langsung pulang dan bertahan di rumahnya hatta takmula arba'ata ashurin wa ashra, sampai genap selama 4 bulan 10 hari. Dan ini hanya berlaku di siang hari. Sehingga kalau pekerjaannya di malam hari, enggak boleh. Wanita keluar rumah tidak mengiyakan. Mungkin barangkali mesem-mesem gitu ya. Bagaimana hukum untuk wanita tersebut? Tentang bolehkah berjanji dan saling berkomitmen untuk menjadi pasangan suami istri seumur hidup. Nanti siapapun yang mati duluan, maka yang ditinggal mati tidak boleh nikah lagi sampai mati. Yang pertama, untuk para istri Nabi SAW, hukum seperti ini berlaku. Sehingga siapapun yang menjadi istri Rasulullah SAW, ketika ditinggal mati oleh beliau, maka dia wajib menjanda sampai mati. Dan itu ujian yang berat. Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau di usia berapa? 20-an tahun. Padahal beliau meninggal di usia 60-an tahun. Jadi janda 40 tahun. Bertahan dalam kondisi jadi janda. Tanpa anak. Janda kalau ada anak, ya dia bisa bermain dengan anaknya. Kalau tanpa anak, ya, dia dalam kondisi sendirian seperti itu sampai meninggal dunia. Dan ini kesabaran Aisyah radhiyallahu anha. Terus bagaimana caranya beliau bisa mengalihkan kesendirian, kesedihan dalam kondisi sendiri? Aisyah orang yang berilmu, sehingga beliau lebih banyak mendakwahkan dan mengajarkan ilmunya. Maka muridnya banyak dari kalangan keponakan-keponakannya, kemudian juga dari teman-teman keponakannya. Tapi mereka mendapatkan pelajaran di balik hijab. Kemudian juga beliau memiliki beberapa murid wanita yang diajari oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, orang itu kalau punya perhatian kepada pendidikan, biasanya bisa menurunkan kualitas keinginan untuk nikah, ya. Kenapa gak rabi-rabi? S2 belum lulus. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab ayat 53. Wa ma kana lakum an tu'dzu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan. Inna dzalikum kana indallahi adzima. Kalian tidak boleh menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan janganlah kalian menikahi istri-istri beliau setelah beliau meninggal dunia. Kata Allah, inna dzalikum kana indallahi adzima, ini perbuatan yang dosa besar di sisi Allah taala. Berani menikahi istri Nabi itu dosa. Kemudian ini hanya berlaku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, dulu para ulama tabi'in atau para tabi'in, mereka itu enggan untuk menikahi istri para sahabat senior dalam rangka untuk menghormati gurunya. Dalam rangka untuk menghormati gurunya. Sehingga ketika para sahabat senior meninggal dunia dan mereka tidak akan menikah setelah beliau meninggal dunia. Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadza la yasluh." Syarat seperti ini enggak benar. Kenapa enggak benar? Karena ini bertentangan dengan kaidah umum dalam syariat bahwasanya orang yang jomblo ditekankan untuk segera menikah. Baik jomblo dari bayi, artinya masih bujang enggak pernah nikah, atau mantan, bukan mantan jomblo ya, atau pernah menikah kemudian jadi jomblo. Maka dalam posisi ketika dia tidak punya pasangan, Islam menganjurkan agar dinikahkan. Karena itulah ketika ada orang yang jadi janda, kemudian dia diminta oleh suaminya, kamu tidak boleh nikah. Ini syarat yang batil. Sehingga betul tadi sikap istrinya, dia tidak mengiyakan, ya, mesam-mesam saja, ya, barangkali sudah punya rencana yang lain. Ini bukan perbuatan yang tercela. Hanya saja ada satu hadis yang memberikan keutamaan bagi para wanita yang bertahan dalam kondisi menjanda untuk merawat anaknya. Amat min zaujiha. Dia menjadi janda setelah suaminya meninggal. Habasat nafsaha ala aitamiha. Namun dia menahan dirinya tidak akan nikah untuk merawat yatim-yatimnya. Hatta banu au matu, sampai anaknya ini dewasa sehingga bisa lepas dari orang tuanya, au matu, atau sampai orang ini meninggal dunia. Yang ini diberikan motivasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti kedudukannya dekat dengan saya di hari kiamat, artinya dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga. Hadisnya diriwayatkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan ibadah, bagaimana cara mengatur niat dalam hati karena sering berubah karena bisikan setan. Ini tidak hanya terjadi pada kita, bahkan terjadi pada para ulama di masa silam. Ma jahadtu ala nafsi mujahadatai ala niyyah. Perkataan siapa ini? Belum pernah saya melakukan perjuangan yang lebih berat dibandingkan perjuanganku dalam mengatur niat. Itu ulama yang bilang seperti itu. Belum pernah saya melakukan perjuangan melebihi perjuanganku dalam mengatur niat. Sehingga untuk mengatur niat itu bukan perkara yang ringan. Ada seorang ulama yang dia menyampaikan sebuah hadis. Hadisnya cukup panjang. Qala haddatsana fulan ibnu fulan. Qala haddatsana fulan ibnu fulan. Kemudian muncul ujub dalam dirinya. Hebat kamu ya, hafalanmu luar biasa. Langsung berhenti dia. Dia bengong. Begitu muncul ujub seperti itu, dia bengong. Setelah dilerem keinginan untuk ujub, setelah itu dia sampaikan lagi. Qala haddatsana fulan bin fulan an sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus dia ujub lagi. Masya Allah, sanadmu muttasil sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat. Terus dia diam lagi. Diam lagi sampai ujungnya dilerem. Setelah ujungnya agak reda, dia menyampaikan hadis lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Itu pun berhenti lagi. Sampai akhirnya dia bisa menyelesaikan sebuah hadis. Lalu beliau mengatakan, subhanallah, satu hadis butuh berkali-kali belajar ikhlas. Hanya menyampaikan satu hadis. Dan ini ibadah yang zahir, biasanya godaannya lebih kuat dibandingkan ibadah yang batin. Makanya kita yang sudah mendapatkan anugerah dari Allah ibadah yang batin, rahasiakan ibadah itu, jangan didohirkan. Ulama yang melakukan ibadah zahir itu menjaga batin, sehingga bagaimana caranya agar dia bisa bertahan ikhlas. Wallahu a'lam. Apakah uzur tidak berjamaah di masjid karena hujan juga berlaku untuk driver go-kart? Ya. Ya. Karena dia sudah berada di luar rumah, ya, maka begitu hujan ya segera mampir masjid. Uzur tidak ke masjid karena hujan, ini berlaku bagi mereka yang di rumah. Meskipun ulama khilaf, ya, ulama khilaf, apakah ini berlaku bagi Indonesia? Ada yang mengatakan, waktu kita belajar di Medio dulu, ada yang menilai Indonesia nggak berlaku udur seperti ini, karena memang kalian itu setiap hari dikasih hujan. Menurut dia, Indonesia itu tiap hari hujan. Mungkin karena dia pernah ke Bogor, ya, atau ke Megamendung yang tiap hari selalu hujan. Sementara di tempat kami hujan tuh jarang, sehingga ketika hujan ya bersak deres-derese. Sehingga kalau kami harus ke masjid ketika suasana seperti itu berbahaya. Wallahu a'lam. Tapi yang benar, selama ini sesuatu yang memberatkan bagi makmum, maka itu menjadi udzur baginya. Dan jamak karena hujan, menurut Imam Ibnu Utsaimin, itu hanya berlaku untuk maghrib dan isya. Sedangkan duhur dan asar tidak berlaku. Kenapa tidak berlaku? Duhur dan asar waktunya lama. Berapa jam, Pak? Bisa 3 jam atau bahkan lebih. Sementara hujan di waktu duhur, kita tidak bisa memastikan apakah sampai asar. Yang kedua, ini di siang hari, nilai masyakohnya lebih rendah. Apalagi suasana jalan yang sudah demikian, sehingga orang tidak perlu berjuang untuk melawan becek ketika ke masjid. Berbeda dengan maghrib dan isya. Maghrib dan isya waktunya pendek, 1 jam. Sehingga ketika dia jamak, maka begitu pulang, ya, maghrib terus jamak isya, itu waktu sholatnya jadi lebih panjang. Mungkin bisa 1/2 jam. Begitu pulang, nanti nunggu sebentar sudah masuk isya, dan hujan bisa jadi belum reda. Nah, wallahu a'lam. Mengenai hadis bitaqah, apakah orang yang mendapatkan bitaqah adalah orang yang mencampurkan antara ibadah dengan maksiat selama hidupnya, atau orang yang selama hidupnya bermaksiat namun tetap bertauhid? Intinya, dia ketika meninggal dunia punya banyak dosa, tapi dia anti dengan yang namanya kesyirikan. Tapi dia punya banyak dosa, dan dosanya ahlul bitaqah itu dosa yang sifatnya pribadi, bukan dosa kezaliman kepada orang lain. Karena dosa kezaliman kepada orang lain tidak akan dibiarkan oleh Allah sampai dilakukan qisas. Sehingga ahlul bitaqah bukan orang yang rajin utang tapi tidak tahu gelem bayar, ya, atau orang yang senang mendolimi orang lain tapi dia tidak mau minta maaf, tidak merasa berdosa, bukan. Dia melakukan dosa yang sifatnya pribadi. Dan ahlul bitaqah hanya satu orang di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah dia? Wallahu a'lam. Apakah kita boleh berharap jadi ahlul bitaqah? Kalau bisa lebih baik dari itu, lebih bagus. Amal kita lebih banyak, di samping kita juga menjaga tauhid.